rahimahullahu ta'ala, bahwa yang namanya sunnah itu hendaklah diterangkan, diajarkan, didakwahkan, tetapi jangan diperdebatkan. Wal maqsud bil mukhasamah al jadal al muwarrits lid dhagha'in. Yang dimaksud dengan diperdebatkan dengan kalimat mukhasamah adalah perdebatan yang membawa pertikaian. Perdebatan yang membawa dhaghinah, hasad, dengki. Itu yang dilarang. Tetapi jidal yang disebutkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah dengan mereka, kata Allah, dengan yang lebih baik. Maka ini disuruh. Apa itu? Yaitu membantah kebatilan, membantah penyimpangan, membantah berbagai macam syubhat dengan billati hiya ahsan. Dengan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah ilmu. Billati hiya ahsan ay bil ilmi wal hujjati wal bayan bidalili wa ta'lil. Dengan hujjah, dengan dalil, dengan ta'lil, dengan alasan-alasannya, dengan bukti-buktinya, dengan dalil-dalilnya. Itu billati hiya ahsan. Bukan dengan sumpah serapah, caci maki, laknat tujuh turunan, itu sama sekali bukan ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan yang lebih baik, artinya bantah syubhat mereka dengan bukti-bukti, dengan alasan-alasan yang benar dan dengan dalil-dalil dan hujjah. Itu yang disuruh. Tetapi jidal dalam artian perdebatan, debat kusir atau debat yang melahirkan berbagai macam kebencian dan permusuhan, membawa pertikaian, fahada la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Bahkan sunnah itu bukan ajang debat. Sunnah bukan bahan perdebatan. Wala syakka anna hadzal jadal 'iqabun minallahi ta'ala. Perdebatan yang membawa permusuhan, perdebatan yang membawa berbagai macam pertikaian, itu adalah jadal yang merupakan balasan dari Allah Ta'ala atau berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma thabata anhu. Oleh karena itu telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam apa yang thabit, yang sahih riwayatnya dari beliau, beliau berkata, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Dalam hadis ini dikatakan tidaklah sesat satu kaum setelah datangnya petunjuk, illa utul jadal, kecuali Allah akan berikan pada mereka keahlian debat. Barakallahu fikum. Perhatikan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Abu Humamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum sesat yang tadinya berada di atas petunjuk tiba-tiba menyimpang kecuali diberi al-jadal. Yang mana ini? Apakah al-jadal dengan makna jidal bilatihi ahsan, atau al-jadal bimakna perang mulut yang membawa berbagai macam penyimpangan, perdebatan, permusuhan, pertikaian ila akhirih. Yang kedua, na'am. Karena jadal di sini hukuman. Orang yang tadinya di atas petunjuk tiba-tiba sesat dikasih al-jadal oleh Allah Subhanahu wa taala. utu al-jadal. Yani diberi keahlian untuk berdebat kusir. Barakallahu fikum. Wa qad kathurat ibaratul a'imma fit tahdhir min al-jadal wa bayani afatihi, dan telah banyak ungkapan-ungkapan para ulama, para imam-imam yang memperingatkan dari bahaya debat. Bahaya debat. Apakah debat di daratan atau debat di lautan atau di udara atau debat di alam maya? Sama saja hukumnya. Oh, itu perdebatan. Debat di dalam ajhizat tawasul, jaringan atau jejaring sosial, debat di Facebook, di WhatsApp, sama saja. Para ulama berbeda-beda ungkapannya, tapi sama intinya, yaitu tahdhir minal jadal, peringatan dari bahaya debat. Wa bayani afatihi, dan mereka para ulama menerangkan kejelekan-kejelekan berdebat. Hatta qala al-imamu Malik, sampai berkata Imam Malik rahimahullah, al-jidalu fid-din yunashshi'ul bara wa yudhib bi nuril ilm min al-qalbi wa yuqassi wa yuwarrith ad-dighn. Kata beliau, yang namanya perdebatan akan membuat di dalam agama al-mira, akan menjadikan agama sebagai ajang pertikaian. Al-mira, pertikaian. Wa yudhib binuril ilm, dan akan menghilangkan cahaya ilmu. Tadinya orang ini kelihatan cahayanya karena alim, masya Allah. Setiap berbicara dengan ilmu, menjawab dengan ilmu, menyampaikan dengan ilmu, masya Allah, bercahaya. Tetapi ketika berdebat, tidak bisa, kamu yang begini, tidak bisa, kamu yang begitu. Langsung hilang cahayanya. Langsung redup-redup padam. Menghilangkan cahaya ilmu. Seperti orang bodoh. Orang berilmu itu memiliki kemuliaan, yaitu kemuliaan ilmu. Orang yang berilmu itu memiliki keutamaan, yaitu cahaya yang bersinar, yaitu ilmunya. Maka cukup terangkan ilmu tersebut kalau mau diterima. Kalau enggak diterima, tinggalkan. Itu yang diperintahkan dalam Quran, wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Itu kewajibanmu. Bukan ke orang yang memaksa, atau bukan ke orang yang berdebat itu mengandung pemaksaan. Tidak bisa, harus begini. Tidak bisa, harus begitu. Kenapa? Kok harus memaksa? La ikraha fid-din. Katakan ini dalilnya, ini buktinya. Kalau mau terima, alhamdulillah. Enggak terima, urusan kamu dengan Allah, saya sudah menyampaikan. Titik. Saya tinggal lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, aku sudah sampaikan. Aku sudah jelaskan. Aku sudah bacakan dalil-dalilnya. Aku sudah tegakkan hujjah, aku sudah bacakan ayatnya, aku sudah bacakan riwayatnya, aku sudah sebutkan sekian aqwalul ulama. Selesai. Kita terbebas dari tuntutan-tuntutan karena sudah menyampaikan. Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, apakah engkau sudah menyampaikan? Titik. Tidak ditanya apakah dia ngikut atau tidak ngikut. Tidak ditanya. Mengapa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan berikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah akan sesatkan siapa yang dikehendaki. Urusan masalah hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dapat hidayah. Siapa yang tidak, maka enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Kita hanya menyampaikan. Di samping yudhib bin nuril ilm, menghilangkan cahaya ilmu dari hati, juga yuqassi, mengeraskan hati. Hati jadi keras. Wa yurisud dighn, dan akan melahirkan kedengkian. Silakan lihat. Orang kalau sudah berdebat, hatinya tidak sehat. Orang kalau sudah berdebat dengan debat kusir yang seperti itu, perang mulut, biasanya ujung-ujungnya hatinya tidak sehat. Kalau sudah hatinya tidak sehat, yuqassi, menjadi keras hati, tidak bercahaya, apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi ketika dia berbicara sudah tidak lagi ilmiah. Pembicaraannya tidak lagi didasari ilmu, tapi didasari emosi. Kurang ajar, saya dikatakan begitu. Kurang ajar, saya dikatakan begini. Memang mereka itu jahil. Mereka itu membal, sesat dan menyesatkan. Mulai kebablasan. Dia berdebat dengan Ahlus Sunnah, tiba-tiba kalimatnya dolun mudil. Lululu. Kebablasan. Itu saudaramu Ahlus Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Atau muncul kesombongannya. Karena emosi. Saya belajar 30 tahun. Kamu baru baca kemarin. Mau debat saya. Mulai. Tidak lagi ilmiah. Tidak lagi qala Allah qala Rasul. Kamu bodoh, sufuk, jahil, rendah, kadzab. Habis. Apa ini sebabnya? Emosi. Jangankan berdebat dengan bertatap muka duduk. Saling membantah, saling mencerca, saling mencaci. Dari jauh saja, kalau kita membaca bantahan-bantahan mereka yang tidak ilmiah, caci maki, wallahi berpengaruh jelek. Ketika membaca, lebih baik tutup. Dan lanjutkan. Kamu jahil, kamu goblok, kamu tutup. Matikan, blokir. Selesai. Wassalam. Kalau berupa surat, kertas, sobek, menjadi lembut, khawatir sih ada lafaz-lafaz Allah SWT, lembut, masukkan tempat sampah. Alhamdulillah. Mengapa? Akan merusak hati. Yang biasanya dalam hal ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya Allah SWT berfirman ayat, hadis, tidak akhiri, ilmiah biasanya. Setelah membaca itu, tangan gemetar, ini kurang atas sekali. Awas besok saya kajian. Besok di kajian, saya dengar ada orang yang begini-begini, dasar jahil kadzab ila akhirih. Pasti hadirin akan heran. Ini ustaz kita beda dengan kemarin. Kemarin kayaknya masya Allah lembut, ilmiah. Sekarang kayak orang marah. Bukan kayak orang marah, memang marah. Nah itulah bahayanya. Nabi menyatakan la taghdab. La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan emosi. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang namanya perdebatan seringkali menyebabkan padamnya cahaya ilmu, tidak lagi bicara dengan ilmu tapi dengan hawa. Kemarahan, kebencian, kedengkian itu isinya. Padahal tadinya ilmiah, tetapi setelah berdebat berubah. Demikian pula yuqassi, mengeraskan hati. Walaupun kebetulan lawannya membawakan dalil yang benar, kata-kata yang benar, karena hati sudah kadung jengkel, keras. Tidak bisa, pokoknya tidak benar. Loh, ini ayatnya benar, hadisnya sahih, dan tafsirnya para ulama memang seperti itu. Tidak bisa. Pokoknya salah. Kenapa? Qassi, hatinya sudah keras. Fa'ala talibil huda an yubayyin linnasi sunnah wa yuqim 'alayha al-hujaj wa yattaqid fi sabili dhalika uslubul iqna'. Maka bagi para pencari petunjuk, bagi siapa yang mencari kebenaran, cukup menerangkan sunnah, menjelaskannya, cukup. Yuqim 'alaiha al-hujaj, menegakkan hujjah-hujjah, menegakkan dalil-dalil. Wa yattakhidh fi sabili dhalik uslubul iqna', dan ambil cara-cara yang merupakan sabilul iqna'. Iqna' itu membuat orang menerima. Uslub al-iqna'. Ikhwani fidina azakumullah. Yang kita inginkan mereka menerima atau tidak menerima? Nah, yang kita inginkan mereka menerima. Yang kita inginkan mereka dapat hidayah atau tidak dapat hidayah? Dapat hidayah. Kita ini menebar rahmat. Berharap agar mereka dapat hidayah, mereka bisa menerima dakwah. Kalau kita berbicara dengan kasar, dengan sumpah serapah, dengan caci maki, dengan ucapan-ucapan yang jelek, bahkan dengan doa yang jelek, mudah-mudahan Allah sesatkan, mudah-mudahan Allah binasakan, mudah-mudahan Allah jadikan dia begini dan begitu, itu berarti kamu memang tidak berharap mereka dapat hidayah. Kalau engkau ingin berharap mereka dapat hidayah, kalau engkau inginkan dan engkau harapkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, pakai uslubul iqna', cara yang kira-kira mereka bisa terima. Bagaimana kamu kalau ada seseorang yang berkata kepada kamu dengan kurang ajar, kalimatnya kasar, bahkan merendahkan kamu dengan tujuan menasihati kamu, apa yang muncul di hati? Kurang ajar ini orang, kan begitu? Apalagi lebih muda, wah lebih marah lagi. Anak kemarin muncul ego pribadi, gak pengen dengar nasihatnya. Itu bukan uslubul iqna. Uslubul iqna itu adalah cara yang kira-kira mudah diterima. Ingat ucapan Syekh Al-Albani, at-taklif, yang namanya syariat, semua hukum-hukum syariat itu, barakallahu fikum, ada syai' min at-taklif. Syai' min at-taklif maksudnya sejenis perkara yang ada beratnya. Harus begini, harus begitu. Maka jangan ditambah beratnya dengan beratnya uslubmu. Ini bagus sekali ucapan beliau rahimahullah. Ya. Sayang saya lupa lafaz bahasa Arabnya. Maknanya adalah dengan kalimat, nanti kalau saya dapatkan akan saya bacakan, bahwa dalam menyampaikan satu ilmu, satu hukum, itu ada nau' minat taklif. Ada sesuatu dari taklif, beban. Maka jangan ditambah dengan bebannya uslubmu dan caramu. Lebih berat lagi kalau caramu kasar, ucapanmu jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah. Seperti orang yang ngasih makan tapi dengan ucapan jelek. Nih, makan olehmu. Kira-kira orang yang nerimanya mau makan gak? Ragu-ragu, saya makan apa enggak ya? Kok kurang ngajar banget merendahkan seperti itu. Apalagi piringnya taruh di bawah, didorong pakai kaki. Nih, makan olehmu. Selorok. Enggan untuk makan. Bukan apa yang disediakan di piring itu, tapi cara memberikannya, kata-katanya. Sehingga yang namanya sedekah jangan diiringi dengan adza, yatba'uha adza. Jangan diiringi dengan suara ucapan-ucapan yang jelek. Berikan sedekah, berikan ucapan yang baik. Ini Pak, saya punya sedikit bantuan, mudah-mudahan Allah kasih berkah. Afwan, saya mohon maaf, hanya ini yang saya bisa berikan pada kamu. Udah apa-apa, terima kasih. diterima dengan masya Allah, dengan bersyukur kepada Allah dan mendoakan kamu dengan kebaikan. Demikian pula ketika engkau menasehati, ini jalan yang benar, bukan itu. Bagaimana caranya? Apa dengan cara yang kasar? Goblok, ini yang jalan yang benar, bukan itu. Ikuti yang ini. Dasar dungu kamu, kebenaran aja gak tahu. Atau yang kedua, ya akhi, ini jalan yang lurus. Kamu lihat dalilnya, ayatnya, hadisnya. Ini apa yang dikatakan oleh para ulama, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Bukankah engkau ingin untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat? Orang menerimanya mudah. Tidak seperti yang tadi. Bawaannya ingin menolak. Bukan apa yang disampaikannya, caramu ketika menyampaikan. Dan biasanya muncul kata-kata kasar seperti itu, muncul adab-adab yang jelek seperti itu ketika perdebatan, bantah-bantahan dengan tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Fa in lam yaqbal minhu, kalau sudah pakai cara yang lembut, cara yang baik, cara yang ilmiah, cara yang sopan, ternyata tetap mereka tidak mau. Fama 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Maka jawabannya, tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Yani kewajibanmu mengikuti Rasulullah SAW, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Sudah, itu kewajibanmu. Bukan kewajibannya wajib mereka harus ikut. Ya tidak bisa. Masa kita harus memaksa orang? La ikraha fiddin. Tidak mampu kita. Tetapi kalau menyampaikan, maka itulah yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para Rasul, juga Allah perintahkan kepada para pewaris-pewaris Rasul dari para ulama, juga Allah perintahkan kepada semua para ustaz, para da'i, dan semua orang yang punya ilmu untuk menyampaikan. Disuruh menyampaikan, balighani. Atau dengan kalimat, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغِ, tidaklah ada kewajiban atas Nabi, atas Rasul, kecuali penyampaian. Sampaikan, selesai. Loh, kalau mereka tetap menolak, katakan pada Allah SWT nanti yawmul qiyamah, ya Allah, aku sudah sampaikan, tapi mereka menolak. Maka bukan salahmu. Mereka akan disalahkan. Mereka yang akan ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka mereka tidak bisa berdusta saat itu. Tangan mereka akan berbicara, mata mereka akan berbicara, telinga mereka akan berbicara, semuanya akan berbicara, menjadi saksi. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami yang mendustakan mereka. Sudah, saya ingat waktu itu di Masjid Ali bin Abi Thalib sudah disampaikan, alhamdulillah. Tapi sayang, saya yang nolak waktu itu. Salah siapa? Salah yang nolak. Qad qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, akhbir bis sunnah wa la tukhasim 'alayha. Khabarkan sunnah dan jangan diperdebatkan. Ini sunnah, ini dalilnya, ini ayatnya, ini riwayatnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dikatakan syarahnya oleh Imam Fulan-Fulan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Kemudian dia berkata, orang yang nasihat, tapi bukankah zaman sekarang berbeda? Ini agama Allah, zaman apapun tetap cocok. Tapi bukankah ini kan dulu ketika masih makan kurma, masih menaiki unta, bukankah ngajak debat? Tutup dengan kalimat, saya hanya menyampaikan pada kamu qala Allah qala Rasul. Kalau kamu mau nerima, kalau enggak urusan kamu. Assalamualaikum. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak berdebat atau diajak berbicara dengan orang jahil, orang yang enggak punya ilmu, maka qalu salama, ucapkan ma'as salama. Tinggalkan dia. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan dengan cara peninggalan yang baik. Nah, Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, akhbir sunnah au bis sunnah wala tukhasim alaiha. Khabarkan sunnah dan jangan diperdebatkan. Demikian pula Al-Haytham Ibn Jamil, qultu li Malik Ibn Anas ya Aba Abdullah. Dikatakan oleh Al-Haytham rahimahullah, aku katakan kepada Malik Ibn Anas, Imam Malik rahimahullah, wahai Aba Abdullah, ini Aba Abdullah adalah kunyahnya Imam Malik. Wahai Aba Abdullah, ar-rajul yakunu aliman bis sunnah ayujadil anha. Wahai Abu Abdullah, Imam Malik, ada seseorang yang ngerti sunnah, apakah boleh dia berdebat untuk membela sunnah? Qala la, kata beliau, jangan. Walakin yukhbir bis sunnah fa in qabilat minhu wa illa sakat. Dihafalkan ya anak-anak. Apa kata Imam Ahmad tadi? Akhbir bis sunnah wala tukhasim biha. Hafal? Khabarkan sunnah dan jangan diperdebatkan. Adapun ucapan Imam Malik, yukhbir bis sunnah fa in qabilat minhu wa illa sakat. Akhbir bis sunnah fa in qabilat au qabilat minhu wa illa sakat. Khabarkan sunnah kalau mau diterima, kalau tidak diam. Selesai. Wa hadha kulluhu fil mukhasamatil madmumah. Tentunya ini semua pada pertikaian yang tercela. Jangan diperbandingkan antara sunnah dengan bid'ah. Jangan diperdebatkan antara sunnah dengan yang bukan sunnah. Kita mempelajari perbandingan agama. Agama yang didasari sunnah dengan agama yang didasari dengan kesesatan, mana yang lebih baik? Hah? Memperbandingkan antara hak dengan batil? Astagfirullah. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila amda min al-khashab. Tidakkah kau lihat bahwa pedang akan jatuh nilainya, jatuh kehormatannya, kalau dikatakan lebih tajam dari pedang, lebih tajam dari kayu. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu min al-'asa. Bukankah pedang itu akan jatuh nilainya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu? Wah, pedang ini tajam sekali, lebih tajam dari kayu ini. Mencerca atau memuji? Hah? Mencerca atau memuji? Mencerca. Kurang ajar kamu. Pedang dibandingkan dengan kayu, walaupun dimenangkan, pedang lebih tajam. Pedangmu ini lebih tajam dari kayu ini. Lu kurang ajar sekali. Kamu merendahkan pedang saya. Kok bisa merendahkan pedang kamu? Saya kan katakan lebih tajam. Tetapi pembandingnya, masa dibandingkan dengan kayu? Kurang ajar sekali. Demikian pula agama. Kalau kau bandingkan dengan bikinan manusia, padahal agama Allah, bikinan Allah, Allah yang mengaturnya, yang maha mengetahui, Allah yang maha hikmah, menentukan syariat yang sempurna, agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Mau dibandingkan dengan aturan yang dibikin oleh manusia? Mau dibandingkan dengan agama-agama yang batil, yang bikinan manusia? Yang sudah dirubah, diganti, ditambah, dikurangi? Kamu membandingkan hak dengan kebatilan? Kamu membandingkan sunnah dengan kebid'ahan? Kamu membandingkan tauhid dengan syirik? Walaupun hasil akhirnya berkata, ternyata sunnah ini lebih baik dari bid'ah. Itu pun masih mencerca. Kenapa? Kok dibandingkan dengan bid'ah? Sama perbandingannya dengan yang tadi, bahwa pedang ini lebih tajam dari kayu. Kok kayu? Kurang ajar sekali membandingkan pedang dengan kayu. Apalagi agama Allah yang mulia dibandingkan dengan kedustaan-kedustaan manusia. Sudahlah, jangan diperdebatkan masalah yang sudah jelas. Tapi bukankah sebentar. Bukankah saya katakan qala Allah, qala Rasul, bukankah saya katakan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Kamu enggak dengar saya katakan? Bukan kata saya. Apakah kamu mau bantah qala Allah, qala Rasul dengan ucapanmu sendiri? Maaf, ya, saya enggak ada waktu untuk debat. Kamu mau terima alhamdulillah, enggak terima urusanmu dengan Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Assalamualaikum. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Apa ucapan Imam Ahmad tadi? Akhbir bis sunnah wala tukhasim 'alaiha. Apa ucapan Imam Malik? Apakah boleh berdebat? La, walakin yukhbir bis sunnah wa in qubilat wa illa sakat. Jangan berdebat, tapi khabarkan sunnah kalau mau diterima, kalau tidak diam. Wa hadha kulluhu fil mukhasamatil madmumah, itu semua pada perdebatan-perdebatan yang tercela, allati tansha anhal mafasid, yaitu perdebatan yang akan membawa sekian banyak kerusakan-kerusakan, hatta tatalasha al maslahah fi janbiha, hingga hilanglah maslahat-maslahat karena perdebatan tersebut, hilanglah maslahat-maslahat di samping perdebatan tersebut. Ini yang dimaksud. Amal mujadalah billati hiya ahsan wa hiya ma kana al-haqqu fiha hadafan. Adapun mujadalah, bantahan-bantahan dengan yang lebih baik, yaitu bantahan dengan kebenaran dan tujuannya adalah mencari kebenaran, lit-tarafaini, yang sering diistilahkan bukan debat. Apa itu? Diskusi ilmiah. Sampaikan qala Allah, qala Rasul, hadis ulama dan sebagainya. Kemudian disampaikan lagi, tapi saya dengar di dalam kitab yang lain membawakan hujjah ayat ini tidak seperti itu. Karena Imam Fulan. Tayib, kita buka kitab ini, kita buka kitab itu, kita merujuk kitab ini. Ila akhir. Ini diskusi ilmiah. Silakan. Silakan. Al-haqqa fiha hadafan. Kebenaran sebagai tujuannya. Pihak yang ini mencari kebenaran, pihak yang itu mencari kebenaran. Wah, dalam kitab ini ternyata pendapat yang tadi disalahkan lagi. Dan kelihatannya hujannya lebih kuat. Bagaimana ini? Khalas. Apakah hadis lebih sahih? Kita lihat dalam silsilah hadis sahih Syekh Al-Albani. Ternyata disahihkan. Kita lihat lagi. Berarti ini hadis dalil lebih kuat daripada dalil yang tadi. Yang tadi dhaifkan oleh Imam Fulan. Ketemulah yang lebih rajih. Maka kedua ahlu sunnah tadi menerimanya dengan sepakat, ternyata ini yang lebih rajih. Pegang. Aman, tenteram, ilmiah. Silahkan. Yang seperti itu boleh. Walam tajtamil ala ma yukhrijuha an hadal maqsad. Dengan tidak mengandung perkara-perkara yang keluar dari tujuan semula. Tujuan semula cari kebenaran. Kita buka-bukaan kitab, cari kebenaran. Tiba-tiba semakin panas. Mulai. Kamu itu dasar gak bisa baca. Kamu yang gak ngerti nahu. Mulai. Ini sudah berbeda. Bergeser dari mujadalah billati hiya ahsan kepada mujadalah yang diperingatkan oleh para ulama, jangan. Yakni kalau bahasa Indonesia, berpindah dari diskusi ilmiah kepada debat kusir. Debatnya para sopir. Tahu kusir? Nah, yang mengendalikan kuda. Debatnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Walam tashmul ala ma yukhrijuha an hadzal maqsad. Kalau enggak keluar dari tujuan utama mencari kebenaran, wa bihi wa ni'mah. Wa biha afa ni'mahi. Maka itu yang diharapkan. Tubayyinul haqq, menjelaskan kebenaran. wa tahdi sabil, membimbing ke jalan yang lurus, wa tursyid ila mawatinis sawab, diarahkan kepada jalan-jalan kebenaran. Sehingga kalau ada seorang bertanya kepadamu, kenapa kau enggak begini, kenapa kau enggak begitu, hati-hati, pandang baik-baik orang itu, lihat matanya, mau apa ini orang? Ini lihat dia sungguh-sungguh serius nanya, benar-benar jahil, enggak paham, enggak ngerti, su'alul mustarsyid atau mujadil. Apa kelihatan di wajahnya Ustaz? Kelihatan. Seringkali kelihatan. Kecuali orang yang pandai bermain drama. Biasanya kalau orang jahil itu mukanya muka polos. Kok enggak gini Ustaz? Kok enggak gitu? Wah, kasihan ya orang. Bodoh sekali. Jawab. Bimbing dia. Tetapi kalau tangan diangkat satu, kepala diangkat, kok enggak begini Ustaz? Kok enggak begitu? Ya sudah cukup itu. Kamu mau nerima atau enggak? Kalau mau nerima alhamdulillah, kalau enggak nerima keluar. Saya cuma nyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Kelihatan orang yang mujadil dengan orang yang mustarsyid. وَإِذَا حَصَلَتِ الْمُنَاظَرَةِ فَحَذَارِ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ. Kalau terjadi munadharah, saling berdiskusi, saling membantah, ilmiah asalnya, hadari, hadari, hati-hatilah, hati-hatilah. Jangan sampai diskusi tadi menyebabkan syiqaq, pertikaian, nizah, permusuhan, wal adawah, permusuhan wabain antara ikhwan. Hati-hati, jangan sampai menjadi permusuhan, pertikaian, kebencian diantara kaum muslimin. Wa qalla an takhlu munadharah min hadha, dan sedikit sekali perdebatan yang selamat dari perkara-perkara seperti itu. Sedikit sekali yang selamat. Kebanyakan membawa pertikaian, permusuhan sampai berkelahi. Berkelahi betul. Pukul-pukulan. Di pondok lagi. Wah, ini sudah kebablasan. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasallahu al afiyah was salamah. Berkata Yunus As-Safadi rahimahullah, ما رأيت أعقل من الشافعي من الشافعي. Sungguh aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas, lebih jenius dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqa. Aku pernah berdebat dengan dia dalam satu masalah. Debat yang baik, debat yang merupakan diskusi. Aku pernah berdebat dengan beliau pada satu masalah. Falaqiyani fa akhadha bi yadi. Ternyata pada saat yang lain beliau bertemu denganku. Kata Yunus As-Safadi. Tiba-tiba Imam Syafi'i memegang tanganku. Dan kemudian berkata, "Ya Aba Musa, ala yastaqim an takuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin?" Wahai Aba Musa, tidakkah lurus kalau kita tetap berkawan, bersaudara, walaupun kita berbeda dalam satu masalah? Ikhwani fillah a'azzakumullah, apa kata Yunus As-Safadi? Aku tidak pernah melihat orang yang secerdas Imam Syafi'i. Enggak pernah melihat orang yang lebih aqal min Syafi'i daripada beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Aku berdebat dengan dia dengan satu masalah. Ketika bertemu lagi satu masalah di satu waktu yang lain, dia mengambil tanganku dan berkata, "Bukankah sebaiknya yang lurus kita tetap bersaudara, kita tetap berkawan walaupun kita berbeda dalam satu masalah?" Ai mas'alah ijtihadiyah. Catat itu dalam bukumu, dalam fotokopianmu. Bahwa yang dimaksud masalah di sini masalah ijtihadiyah. Jangan diseret kepada makna-makna lain, wahai sururi, wahai ikhwani, wahai hizbi. Jangan diseret kepada masalah lain. Kita menggandeng tangannya Syiah sambil berkata, tidakkah lurus kalau kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda? Tarik Khawarij, para teroris, tidakkah sebaiknya kita bersaudara walaupun kita berbeda? Ditarik lagi Sufi Khawid, tidakkah sebaiknya kita bersaudara walaupun kita... Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kedua-duanya ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, berbeda dalam masalah ijtihadiyah, fiqhiyah. Wajar kalau para fuqaha ada sedikit perbedaan dalam fiqhiyah. Yang ini merajihkan yang sana, yang ini merajihkan yang sini. Bisa jadi. Dalam hal tersebut tidak harus sampai permusuhan. Tidak harus sampai bertikai dan kemudian na'udzubillah berkelahi. Wassalamu alaikum. Qala Adz-Dzahabi ta'liqan. Imam Adz-Dzahabi mengomentari terhadap kisah tadi, yaitu Yunus As-Saffadi dengan Syafi'i rahimahullah. Rahimahumullah. Kata Adz-Dzahabi, qultu, aku katakan, hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Ini menunjukkan kesempurnaan akalnya imam tersebut, yaitu Imam Syafi'i. Wa fiqhi nafsihi, dan betapa tingginya fiqh beliau. Fama zalan nudara'u yakhtalifun. Pemazala artinya sudah biasa, sudah terus menerus. Yang namanya nudara, berbeda pendapat. Nudara itu yang ilmunya seimbang. Ilmunya seimbang. Antara alim dengan alim, antara ustad dengan ustad, antara guru dengan guru lainnya. Kadang-kadang ada berbeda pendapat karena akron. Akron itu seangkatan. Sering. Biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ijtihadiyah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang jarang itu kalau murid menyelisihi gurunya, mengatakan kau salah, yang benar begini. Itu jarang terjadi. Ya walaupun kadang-kadang terjadi, jarang terjadi. Yang sering terjadi yang akran, yang seangkatan antara murid dengan murid, yang seangkatan, sekelas. Nah, itu biasa terjadi. Yang luar biasa, kalau ada murid yang kurang ajar sama gurunya, membantah gurunya, menyalahkan gurunya, dalam perkara-perkara yang sudah sangat jelas. Ar-rajul yakunu aliman bisunnah ayujadil anha. Akhraja Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Dari Abbas ابن عبد العظيم العنبري قال كنت عند احمد بن حنبل kata Abbas ابن عبد العظيم, aku pernah berada di sisi atau di rumah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Waja'ahu Ali ibn al-Madini raqiban ala dabbah. Tiba-tiba datang Ali ibn al-Madini rahimahullah di atas kendaraannya. Ala fatanadhara fi syahadah. Tiba-tiba keduanya berdebat dalam masalah asyhadah. Irtafa'at aswatuhuma. Sampai suara keduanya meninggi. Berarti seru perdebatannya. Hatta khiftu an yaqa' bainahuma jafa'. Kata penonton ini rahimahullah, siapa? Abbas ibn Abdul Azim. Aku melihat kedua ulama ini berdebat dengan suara yang keras, aku takut. Khiftu an yaqa bainahuma jafa. Aku khawatir antara keduanya terjadi kekakuan hubungan atau kerenggangan hubungan. Aku khawatir. Wa kana Ahmad yara syahadah wa Ali ya'ba wa yadfa. Waktu itu Imam Ahmad berpendapat dengan syahadah, sedangkan Ali menentang. Ali bin al-Madini rahimahullah. Falamma arada Ali al-insiraf, ketika selesai perdebatan, Ali al-Madini akan pergi meninggalkan Imam Ahmad. Qama Ahmad, bangunlah Imam Ahmad rahimahullah, menuntun tali kekangnya dan mengantarkannya. Artinya masih tetap akrab, masih tetap beliau berdua bersahabat, masih saling cinta mencintai. Inilah kehebatan mereka para ulama. Ketika berbicara ilmiah, ilmiah. Sampaikan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, nyampaikan argumen-argumennya yang menurut beliau lebih rajih. Ali al-Madini juga menyampaikan lebih rajih. Kadang-kadang sampai seru. Ternyata tidak membawa pertikaian, tidak membawa perdebatan, tidak membawa permusuhan. Tetap bersahabat, bahkan dituntun untanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْأَمْرِ اتَّبَعُوا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى. Kata Syekhul Islam, bahwa para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan juga yang setelah mereka, kalau mereka bertikai, berbeda pendapat, bertikai dalam artian berbeda pendapat, dan kemudian berdebat, maka mereka selalu kembali pada ayat Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat atau bertikai, kembalikanlah kepada Quran was sunnah. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharata musyawaratin wa munasahah. Sehingga mereka dulu, sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah dari kalangan muslimin, kalau mereka berbeda pendapat, mereka merujuk pada kitab wa sunnah. Masing-masing menyampaikan hadis, ayatnya, hujahnya, riwayatnya, dalilnya. Dengan munadharata musyawarah. Dengan perdebatan yang lebih mirip musyawarah. Lebih mirip munasohah. Bukankah Allah mengatakan begini? Bukankah Rasulullah mengatakan begini? Iya, tapi bukankah ada hadis yang seperti ini? Masya Allah. وَرُبَمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَةِ. Bahkan kadang-kadang terjadi pula perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan. Artinya sampai akhir pembicaraan, saya berpendapat seperti ini, dia berpendapat seperti itu. مَا بَقَاءِ الْأُلْفَةِ. Tetapi mereka tetap bersahabat. Wal usmah, tetap saling menjaga kehormatan, saling melindungi. Wa ikhwah fid din, dan mereka tetap dalam persaudaraan dalam agama. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.